Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal di Masjid Gelora Indah di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang antara rakyat dengan penguasa. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang telah lalu, yaitu mengenai beribadah. Ibadah-ibadah apa saja yang disyariatkan di dalam Islam ada campur tangan penguasa di dalamnya. Dan saat itu kita sudah bahas ada dua ibadah. Yang pertama adalah salat, salat berjamaah dan salat Jumat, terutama salat Jumat. Yang kedua, puasa dan salat Id. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah jihad, yang kelima haji. Kita akan mulai dengan membaca apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Usul Sunnah, paragraf nomor 29. Kata beliau, wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamah. Berjihad tetap disyariatkan hingga hari kiamat, tidak boleh ditinggalkan, beserta para penguasa, al-barri wal-fajir, penguasa yang baik maupun yang jelek, penguasa yang soleh maupun penguasa yang tidak soleh, la yutrak, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian di paragraf yang ke-31, beliau mengatakan, وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ. Diperbolehkan untuk menunaikan sedekah atau zakat lewat mereka. Lewat mereka yaitu para penguasa. مَنْدَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ. Barang siapa yang membayar lewat mereka, maka sudah dianggap sah. Zakatnya sudah dianggap sah. Barron kana au fajiron. Entah penguasa itu baik maupun jahat. Kita akan mulai dengan masalah zakat. Dan ini adalah ibadah yang ketiga. Di antara contoh-contoh ibadah yang perlu ada campur tangan pemerintah di situ. Ketahuilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, bahwa zakat sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diserahkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. atau melalui orang yang ditugasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat dilanjutkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Juga sama. Zakat dibayarkan melalui siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat dilanjutkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baru kemudian setelah Utsman wafat, jadi setelah Umar dilanjutkan oleh siapa? Oleh Utsman. Setelah Utsman wafat karena terjadi fitnah, baru kemudian orang-orang itu berbeda pendapat. Ada sebagian yang tetap membayarkan zakatnya lewat pemerintah, ada yang langsung kepada mustahik. Dan para ulama berbeda pendapat. Setelah itu para ulama berbeda pendapat, apakah zakat itu diberikan kepada pemerintah atau tidak. Setidak-tidaknya ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang membedakan antara zakat harta yang kelihatan sama yang tidak. Yang kelihatan sama yang tidak. Yang kelihatan itu kayak apa? Hewan ternak. Kelihatan itu kayak hewan ternak. Seperti ayam. Ayam ada zakat sudah. Hewan ternak itu maksudnya sapi, kemudian kambing, kemudian unta, kemudian kerbau, ya. Itu yang dimaksud dengan hewan ternak di sini, ya. Bukan ternak ayam atau kelinci atau yang dimaksud al-an'am itu adalah tadi. Hewan-hewan ternak yang gede-gede, ya. Kalau hartanya kelihatan seperti ini atau yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan seperti apa? Seperti apa yang tidak kelihatan? Apa? Uang, benar. Kan ada orang kaya kelihatannya kayak orang miskin. Ada enggak? Ah, banyak. Malah mereka bagaimana caranya supaya kelihatan miskin, supaya apa? Supaya enggak dipinjemi, supaya enggak diutangi. Mereka menampakkan dirinya seperti orang miskin. Jadi kalau uang itu enggak kelihatan, tersembunyi. Kalau sapi sulit, ya. Sapi sulit disembunyikan. Disembunyikan di mana? Di kantong enggak cukup. Kalau uang enggak disembunyikan di bank, di mana? Ah, kalau pendapat ulama yang pertama ini, pendapat yang pertama, mereka mengatakan dibedakan antara harta yang kelihatan sama yang tidak. Harta yang kelihatan ini dibayarkan zakatnya lewat siapa? Pemerintah. Kalau yang tidak kelihatan itu langsung dibayarkan kepada siapa? Kepada mustahik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak membedakan. Baik antara yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kata mereka tidak apa-apa. Langsung diberikan kepada mustahiknya tidak apa-apa. Ini pendapat yang kedua. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, para ulama sepakat. Jadi tadi ada yang perbedaan pendapat. Di sini ada sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Seandainya pemerintah memerintahkan untuk membayar zakat lewat dia, maka saat itu para ulama satu kata. Apa kata mereka? Wajib untuk membayarkan lewat mereka. Itu kalau pemerintah mewajibkan. Berarti kalau tadi itu permasalahannya kalau pemerintah tidak mewajibkan. Kalau pemerintah tidak mewajibkan, para ulama berbeda pendapat antara dua pendapat yang tadi disebutkan. Tapi kalau pemerintah mengatakan harus lewat saya, maka saat itu kita wajib untuk memberikan kepada mereka. Kalau misalnya pemerintahnya tidak amanah, Ustaz. zakatnya dikorupsi. Terus bagaimana? Pada saat itu apakah kita tetap membayar kepada mereka? Jawabannya tetap. Jawabannya tetap. Dan ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jarir bin Abdullah qala ja'ana nasun min al-a'rab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada sekelompok orang-orang Arab Badui. Ada sekelompok orang-orang Arab Badui yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna nasan minal musaddiqina ya'tunana fayadhlimunana." Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang diperintahkan untuk menarik zakat dari kami, wahai Rasul. Mereka datang kepada kami dan menzalimi kami. Mereka datang dan menzalimi. Mungkin maksudnya adalah kalau zakat itu kan dipilih yang pertengahan. Kualitasnya yang pertengahan. Nabi mewanti-wanti supaya jangan diambil yang kualitasnya terlalu baik, tapi juga jangan diambil yang kualitasnya paling rendah. Kalau kualitasnya yang paling baik itu yang diambil, itu merugikan siapa? Merugikan pemilik harta. Kalau yang diambil yang paling jelek, merugikan siapa? Merugikan fakir miskin. Akhirnya diambil yang pertengahan. Dan itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para petugas pemungut zakat. Tapi mungkin ada di antara mereka yang diambil itu yang bagus-bagus. Kalau istilah sekarang itu yang KW 1. Bukan KW 2, bukan KW 3, yang KW 1. Itu yang diambil. Kalau ini dianggap menzalimi, yadzimunana. Mereka ini menzalimi kami, wahai Rasul. Apa kata Nabi SAW? Ardu musaddiqakum. Bikinlah mereka, para petugas zakat itu, ridho. Artinya ya taati saja apa yang mereka lakukan, kata Nabi SAW. Walaupun tetap nanti Nabi SAW akan menasihati orang-orang yang menzalimi tadi. Tapi kita sebagai rakyat, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk taat. Dan tetap membayarkan zakat lewat mereka. Dan inilah yang kemudian dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Al-Musannaf karya Al-Imam Abdul Razzaq dari seorang tabi'in yang bernama Abu Saleh. Kata beliau, istama'a indi malun. Pada suatu hari terkumpul di tangan saya harta yang banyak. Qala fa dhahabtu ila ibni Umar. Maka saya pun pergi kepada Ibnu Umar. Wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah. Wa Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa orang? 4 orang. Jadi setelah ada duit terkumpul dan dia ingin membayarkan zakat, sebelum dia membayarkan zakat, dia konsultasi dulu kepada para ulama. Ulama yang ada saat itu yang dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW. Yang pertama Ibnu Umar, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau Abu Saleh ketika mendatangi 4 sahabat tersebut, ataitu kulla rajulin minhum wahdahu. Saya datangi mereka 4-4-nya satu persatu. Jadi bukan mereka dikumpulkan 4-4-nya, bukan dikumpulkan 4-4-nya dalam satu tempat. Tapi ini datang ke Ibnu Umar dulu, setelah selesai dari Ibnu Umar datang kepada Abu Hurairah, setelah selesai dari Abu Hurairah datang kepada siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, setelah selesai dari Abu Sa'id Al-Khudri datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mendatangi satu persatu dari 4 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Abu Saleh berkata, "Innahu istama'a 'indi malun." Dia berkata, "Sesungguhnya ada di tangan saya duit banyak." Wa inna haula yad'unaha haitsu tarawun. Dan mereka para pemerintah, kamu tahu sendiri, mereka mendistribusikan zakatnya kemana. Ini maksudnya apa? Maksudnya pemerintahnya kurang amanah. Maksudnya pemerintah kurang amanah. Cuman bahasa mereka kan bahasa yang halus. Ya, begitu seharusnya. Jadi pakai bahasa isyarat sudah paham. Kata mereka apa? Kata Abu Saleh, Inna haula yad'unaha haitsu tarawun. Mereka itu, yaitu para pemerintah, mendistribusikan hartanya ke tempat-tempat yang kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu maksudnya kemana? Maksudnya ya mungkin untuk kepentingan pribadi dia. Alias di korupsi. Kalau sekarang kan enggak. Ini pemerintahnya korupsi, koruptor. Ya. Enggak. Saat itu mereka bahasanya bahasa yang halus. Setelah seperti itu, kata Abu Salih, Wa inni qad wajadtu laha mawdhi'an. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi mereka, yaitu para pemerintah itu tidak amanah di dalam membayarkan atau menunaikan atau mendistribusikan zakat, dalam kondisi seperti ini saya tahu ada orang-orang yang mereka itu lebih berhak dan saya tahu mereka sangat membutuhkan. Dalam kondisi pemerintah tidak amanah, saya tahu mana saja orang-orang yang kiranya mereka paling berhak untuk saya beri zakat. Dalam kondisi seperti ini, sudah pemerintahnya tidak amanah. Terus saya tahu para mustahik yang lebih berhak itu mana. Dalam kondisi seperti ini, fakaifa tara, menurut engkau wahai para sahabat Nabi, apa yang seharusnya saya lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan? Apa kata Abu Hurairah? Kemudian kata Ibnu Umar, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kulluhum qalu, kata Abu Saleh, semua dari empat sahabat Nabi SAW tadi mengatakan, addiha ilaihim, tunaikan zakat lewat mereka. Dan jawabannya sama, klop, tanpa ada persetujuan sebelumnya. Antara empat sahabat tadi, semuanya menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi kalau pemerintah sudah mewajibkan, maka satu kita harus bayar lewat mereka. Loh Ustaz, kalau misalnya kita tahu mereka ini tidak amanah, itu zakatnya sah apa enggak Ustaz? Sah enggak zakatnya? Zakatnya sah enggak? Sah. Zakatnya tetap sah. Dan tidak perlu bagi kita untuk mengulangi lagi. Terus kita dosa enggak? Enggak. Yang dosa siapa? Yang dosa ya pemerintah yang korup. Yang dosa adalah pemerintah yang korup. Sedangkan kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kita sudah bayarkan. Sesuai dengan aturan agama. Adapun kemudian seandainya mereka mengkorupsi zakat tersebut. Maka yang berdosa adalah mereka. Nah, berarti di sini ketika pemerintah mewajibkan. Maka satu kata para ulama. Kecuali kalau pemerintah tidak mewajibkan, maka saat itu ada keluasan. Apakah kita akan membayar lewat amil atau kita membayar sendiri kepada mustahiknya. Ngobrol masalah amil, amil itu siapa? Amil itu siapa? Karena banyak di zaman ini mereka yang mengaku amil padahal sebenarnya bukan amil. Contoh, ada kejadian nyata. Setiap Idul Fitri di salah satu kampung di suatu kota, nggak saya sebutkan nama kampungnya, pasanginnya, di salah satu kampung di suatu kota, setiap Idul Fitri selalu ada seorang tokoh agama. Ada seorang tokoh agama yang dia itu setiap kali Idul Fitri bisa mengumpulkan beras dalam hitungan jam 4 ton. Berapa? 4 kilo. Berapa? 4 ton. Bayangkan itu. Dalam hitungan apa? Hitungan jam. Bisa ngumpulkan beras berapa? 4 ton. Dari hasil apa itu? Tanah dia yang luas? Atau sawahnya yang tidak terukur? Dari hasil apa? Apalagi kalau bukan dari zakat fitrah atau zakat fitri. Hanya dalam hitungan jam dia bisa mengumpulkan 4 ton beras. Sehingga setelah Idul Fitri, satu-satu anaknya beli motor yang baru. Yang minta Fiction, yang minta Mio. Padahal yang nyetor ke dia itu adalah orang miskin tua, bungkuk, datangnya tertatih-tatih bawa beras. Diserahkan kepada seorang tokoh agama yang rumahnya gedong. Yang nyetor zakat rumahnya reot, miskin. Yang dikasih zakat orang yang rumahnya gedong, kaya. Sebelum saya bicara masalah amil, ini fenomena kenyataan yang ada. Mungkin akan beralasan, loh, mereka kan ngamil. Mereka kan ngamil. Yang namanya ngamil ya berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Gimana jawabnya? Jawabnya gimana? Hah? Jawabannya pertama, memang betul. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pendistribusian zakat fitrah. Apakah diberikan kepada fakir miskin saja atau diberikan kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah atau zakat itu untuk kaum fakir, wal masakin, dan orang miskin, wal amilin. Siapa amilin? Para amil. Para ulama memang berbeda pendapat, betul. Para ulama berbeda pendapat, zakat fitrah itu didistribusikan kepada fakir miskin saja atau didistribusikan kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 60. Dan masing-masing pendapat di antara 2 pendapat ulama ini sama-sama kuat. Berarti kan mereka punya argumen, ya. Punya argumen. Kami ngamil kok. Pendapatnya sebagian ulama mengatakan kalau amil itu boleh untuk mendapatkan zakat fitrah. Oke. Amil. Yang jadi pertanyaan, amil itu siapa? Amil itu siapa? Ternyata kalau kita buka kitab-kitab fikih, para ulama sudah berijma. Yang dimaksud dengan amil itu adalah pemerintah atau orang yang ditunjuk resmi oleh siapa? Pemerintah. Sehingga mendapatkan legalitas untuk menerima zakat. Itu namanya amil. Jadi yang dimaksud dengan amil adalah orang pemerintah atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan resmi mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk menerima zakat dan mendistribusikannya. Itulah yang namanya amil. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mereka tokoh tersebut, itu dia jadi amil diangkat oleh pemerintah atau mengangkat diri sendiri jadi amil? Yang mana kira-kira? Hah? Mengangkat diri sendiri. Jadi siapa? Jadi amil. Loh, siapa yang memerintahkan dia? Itu inisiatif dia sendiri mengangkat diri jadi amil. Berarti secara syar'i dia itu bukan amil. Kalau dia bukan amil, berarti dia tidak masuk ke dalam salah satu di antara berapa golongan tadi? 8 golongan, tidak ada. Masuk ke mana dia? Fakir miskin? Umay? Gedong. Fakir miskin dari sisi mana? Ya. Fisabilillah sedang jihad juga bukan. Ya. Al-gharimin termasuk orang yang ngutang juga bukan. Ya. Karena dia orang kaya. Terus masuk yang kemana? Amil bukan. Ini bukan. Ini bukan. Loh, Ustaz. Ya, boleh pertanyaan. Kalau kayak gitu bagaimana? Ada panitia-panitia zakat fitrah. Di mana? Di masjid-masjid, kemudian di sekolah-sekolah, di yayasan-yayasan, di pondok-pondok, itu kan ada panitia zakat fitrah. Itu boleh enggak itu? Boleh enggak? Boleh enggak? Jangan-jangan ini banyak yang jadi panitia dan dapat jatah kemarin ya. Boleh enggak itu? Bikin panitia seperti itu boleh enggak? Boleh? Ini yang objektif dong. Bukan masalah karena jenengan jadi panitia kemudian jadi boleh. Boleh enggak kira-kira? Hah? Boleh? Boleh? Boleh-boleh saja. Boleh? Boleh saja. Alhamdulillah. Boleh. Tapi statusnya itu bukan amil. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata bukan amil. Terus apa statusnya? Statusnya dia adalah wakil dari pihak wajib zakat. Wakilnya muzaki. Jadi posisi kita saat itu di panitia zakat fitrah itu bukan sebagai amil. Tapi posisinya sebagai perwakilannya si muzaki. Muzaki ini tidak menyerahkan langsung kepada mustahik. Tapi dia mewakilkan, menitipkan zakatnya ke kita. Kita sebagai wakil dari mereka yang akan membagikan kepada siapa? Mustahik. Jadi statusnya itu bukan sebagai amil. Kalau statusnya bukan amil, berarti tidak berhak. Gimana tahun kemarin? Tahun depan masih pengen jadi panitia? Ya iyalah Ustaz, insya Allah tetap jadi panitia. Karena tujuannya insya Allah bukan untuk nyari itu. Kecuali kalau panitianya itu termasuk kategori fuqara atau masakin. Dia boleh mengambil sebagai seorang fakir dan miskin. Bukan sebagai amil. Kalau misalnya panitia orang kaya, dia tidak berhak. Dia tidak berhak. Kecuali kalau misalnya di yayasan itu ada dana. Bukan dana zakat. Dana sodakoh misalnya. Ingin memberikan sekedar uang rokok. Bukan. Uang keringat. Ya. Keringat capek gitu loh. Dan diambilnya bukan dari zakat fitrah, bukan. Diambilkan dari uang yayasan. Ini kasihan kamu udah seharian orang ngode, bisa rebadak. Ini dikasih dari siapa? Dari yayasan. Dari duit yayasan atau dari duit yayasan yang sifatnya fleksibel seperti sedekah, tidak seperti zakat. Kalau zakat kan lebih sempit ya. Aturannya lebih sempit dibandingkan sedekah yang cenderung lebih fleksibel pendistribusiannya. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau duit yang ada hanyalah berasal atau zakat yang ada, beras yang ada, hanyalah bersumber dari zakat fitrah, maka saat itu para panitia tidak boleh untuk mengambil dari bagian tersebut, kecuali kalau dia itu sebagai fakir miskin. Jadi jawaban yang pertama, buat mereka yang mengangkat dirinya sebagai amil, jawabannya siapakah amil? Siapa amil tadi? Pemerintah atau orang yang resmi ditunjuk oleh pemerintah? Ini jawaban yang pertama. Siapakah amil? Yang kedua, andaikan kita ngalah sama dia, ya wis lah, jenengan ngamil sora popo ngamil. Walaupun ngamilan, dan jenengan ngamil ndak apa-apa. Kalau memang jenengan ngamil, apakah porsi pembagiannya seperti itu? Zakat terkumpul padanya 5 ton. Terkumpul berapa? 5 ton. Apa betul satu orang ngambil berapa ton? 4 ton. Berapa persen itu? 5 ton dikurangi 4 ton berapa berarti? 80%. Satu orang ngambilnya berapa? 80%. Apa ya iya? Seperti itu cara baginya. Kalau memang jenengan itu amil, terus amil-amil yang lainnya dapat berapa? Setelah dibagi sama amil, terus orang fakir miskinnya dapat berapa? Hah? Oleh suprit? Dapat seberapa? Mereka itu dapat seberapa? Para fakir miskinnya. Padahal fakir miskin itu yang seharusnya diprioritaskan dalam masalah zakat fitrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk apa? Tuhratan lisaimi minal lagwi war rafath, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak bermanfaat dan omongan yang jorok. Manfaat zakat fitri pertama adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa. Yang kedua kata Nabi SAW, wa tu'matan lil masakin, serta untuk memberi makan buat kaum miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan nilai hasan oleh Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan Al-Albani. Jadi jelas sekali dalam hadis ini bahwa yang diprioritaskan untuk menerima zakat fitri adalah siapa? Adalah para fuqara dan masakin. Masa gara-gara amil mengambil 4 ton terus orang-orang fuqara dan masakin dapat seberapa? Dapat setengah kilo, ada yang dapat setengah kilo, ada yang dapat seperempat kilo. Akhirnya tidaklah terjadi tujuan utama dari pembagian zakat. Ini yang pertama. Ini ibadah zakat. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah masalah jihad. Masalah jihad. Dan ini perlu untuk dibahas. Dan sangat perlu, selain karena memang ini bagian dari agama. Yang kedua, karena fenomena belakangan ini yang tambah. Bukannya tambah adem, tapi tambah panas. Bom ditemukan di mana-mana. Bukannya mereka bertaubat, malah semakin menjadi-jadi. Ada sebagian orang yang tidak tertangkap, tapi termasuk temannya orang yang tertangkap. Ketika mendengar berita itu, temannya ditangkap, ditanya, gimana kamu? Insya Allah saya menyusul. Insya Allah saya menyusul. Artinya tidak habis-habis ini. Tidak habis-habis ini gimana ini? Makanya sangat perlu untuk dibahas tentang masalah jihad ini. Walaupun kita tidak akan terlalu luas untuk membahasnya, kita sesuaikan dengan poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Di antara ibadah yang perlu ada campur tangan pemerintah di situ adalah ibadah yang bernama jihad. Dan kita bukan sedang akan menjelaskan tentang keutamaan jihad. Karena keutamaan jihad itu sudah disepakati. Sudah disepakati. Jihad adalah merupakan salah satu ibadah yang paling agung di dalam Islam. Yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Bahwa jihad adalah dharwatu sanamil iman. Adalah puncak tertinggi keimanan. Dalil dari Quran sangat banyak. Dalil dari hadis sangat banyak dan para ulama sudah berijma tentang disyariatkannya jihad. Jadi kita tidak akan membahas tentang keutamaan jihad karena keutamaan jihad itu sudah ma'ruf, sudah jelas di dalam Quran dan hadis serta perkataan para ulama. Yang akan kita bahas saat ini adalah aturan di dalam berjihad. Yang ini kadang-kadang kurang diperhatikan oleh sebagian kalangan. Di antara aturan yang sudah digariskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jihad itu perlu memakai benderanya pemerintah. Jihad itu perlu memakai benderanya pemerintah, bukan diserahkan kepada person masing-masing dari rakyat. Atau masing-masing dari jamaah atau kelompok. Bukan. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sebuah hadis yang sahih. Di dalam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyinya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Taat kepadaku di sini taat kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, maka dia telah tidak taat kepada siapa? Kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemerintah, berarti dia telah taat kepadaku. Kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sil amira faqad 'asani. Barang siapa yang tidak taat kepada pemerintah, berarti dia telah tidak taat kepadaku, alias kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, perhatikan. Innamal imamu junnatun. Sesungguhnya pemerintah atau imam itu adalah junnah. Junnah artinya adalah perisai. Imam, imam di sini bisa berarti imam sholat, bisa berarti imam bermakna pemerintah. Kita jelaskan dulu imam sholat. Sebelum kita jelaskan imam berarti pemerintah. Imam sholat itu adalah perisai. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Hah? Tameng. Ya maksudnya gimana? Imamnya suruh bawa tameng atau gimana? Maksudnya tameng gimana? Hah? Gimana? Pemimpin. Pemimpin bawa tameng? Hah? Maksudnya apa kira-kira? Ya. Ada yang lain? Oh, mau izin. Tameng. Melindungi gimana? Melindungi dari apa? Melindungi dari perbedaan. Mungkin ada yang lain? Menanggung kesalahan jamaah. Ini perlu dirinci nih, kesalahan yang mana ini? Kalau jamaahnya enggak wudu, masa ditanggung salahnya sama siapa? Sama imam. Ada rinciannya, ada rinciannya. Ada yang lain? Hah? Sebagai tameng untuk menghindarkan antara lain ya, kata para ulama, di antaranya disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Ikmalul Mu'lim, disebutkan di antaranya yang dimaksud dengan tameng buat imam sholat antara lain adalah bahwasanya imam itu melindungi makmum dari lupa. Dari lupa. Sehingga imam itu dia dijadikan sebagai patokan buat siapa? Buat para makmum. Ini yang pertama. Kemudian di antara keterangan maksud dari imam itu sebagai tameng, imam itu adalah sutroh. Buat sutrohnya siapa? Para makmum. Makanya kalau lagi sholat jamaah, sutrohnya itu cukup satu. Punya siapa? Imamnya saja. Jadi kalau kita lagi sholat jamaah, kemudian ada orang jalan di depan kita, sebagai seorang makmum kita, perlu gak dicegah? Tidak perlu dicegah. Karena cukup sutrohnya adalah sutrohnya siapa? Imam. Kecuali kalau ada orang yang mau berjalan di depannya siapa? Imam. Maka imam harus mencegah. Karena sutrohnya imam itu sutroh buat siapa? Buat semua makmumnya. Jadi kalau antum lagi sholat makmum, kemudian ada orang batal. Orang batal pengen wudu. Jangan dihalangi, dia mau wudu lewat mana? Hah? Dia lewat antum dihalangi, kesini dihalangi, terus mau kemana dia? Mau terbang, udah bisa terbang. Ini karena tidak paham masalah sutroh. Ya. Makanya ada disebutkan sutrotul imami sutrotun liman khalfahu. Sutrohnya imam adalah sutroh buat mereka yang sholat di belakangnya. Jadi seperti tameng untuk melindungi siapa? Untuk melindungi makmumnya. Ini di antara keterangan yang disampaikan oleh para ulama mengenai penafsiran imam yang dimaksud di sinilah imam sholat. Nah, berikutnya penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam pemerintah. Maksudnya apa? Pemerintah itu maksudnya menjadi tameng, mereka tugasnya adalah satu, melindungi para rakyatnya. Kalau rakyatnya dizolimi, maka seharusnya yang berada di garda yang paling depan adalah siapa? Pemerintah. Jadi kalau misalnya ada gempa bumi, ada tsunami, atau ada kebakaran, seharusnya yang pertama kali turun tangan adalah siapa? Pemerintah. Jangan menjadi orang yang pertama kali lari. Tapi dia harusnya menjadi orang yang pertama kali melindungi siapa? Melindungi rakyatnya. Itu penafsiran dari junnah. Atau penafsiran dari tameng. Penafsiran berikutnya yang disebutkan di dalam hadis ini adalah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Tugasnya imam atau tugasnya penguasa adalah para rakyatnya itu berperang di belakang mereka. Alias berjihad. Ini disebutkan dalam hadis ini. Wa innamal imamu junnatun, sesungguhnya pemerintah adalah tameng. Maksudnya apa? Yuqatalu min waraihi. Para rakyatnya itu berperang dan berjihad di belakang siapa? Di belakang imamnya, di belakang pemerintahnya. Wa yuttaqa bihi, dan mereka berlindung di belakang para pemerintah. Ini hadis jelas sekali menjelaskan bahwa tugas atau keputusan untuk berjihad itu berada di tangannya siapa? Di tangannya penguasa. Bukan diserahkan kepada masing-masing person di antara rakyat penghuni negeri tersebut, bukan. Dan nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya. Nanti akan kita jelaskan apa hikmahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kok perlu? Ya. Kenapa kok perlu yang namanya jihad itu pakai pemerintah? Ya. Karena yang namanya jihad adalah amal jama'i. Amal jama'i itu artinya adalah pekerjaan bersama. Yang namanya jihad kan butuh pasukan, butuh peralatan yang cukup. Jadi jihad itu bukan pekerjaan 1-2 orang, tapi pekerjaannya orang banyak. Karena pekerjaannya orang banyak, maka perlu ada yang mengkoordinir. Kalau misalnya tidak ada yang mengkoordinir, akhirnya banyak-banyak koordinator. Masing-masing kelompok punya koordinator. Masing-masing ini punya panglima, ini panglima, ini panglima. Kelompok anu panglimanya fulan, kelompok anu panglimanya fulan, kelompok anu panglimanya fulan. Yang dihadapi musuhnya sama. Begitu musuhnya semuanya habis, gantian antara kelompok-kelompok ini saling apa? Saling rebutan. Ini siapa sih yang paling berhak ya? Jadi presiden. Dan itulah kejadian yang terjadi di beberapa negeri di dunia ini. Ya. Ketika tidak ada penguasa, tidak berada di bawah bendera penguasa, akhirnya masing-masing kelompok mereka mengklaim bahwa dirinya lah yang paling berjasa untuk mengusir musuh. Akhirnya di antara kelompok itu saling sibuk sendiri, saling bunuh-bunuhan, masing-masing mengklaim dialah pemerintah yang sah, sehingga tidaklah terjadi keamanan yang didambakan dan diimpi-impikan. Makanya Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, Amrul Jihadi, perkara jihad dan istihad tentang masalah jihad diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kata beliau seperti itu. Dan wajib bagi seluruh rakyat untuk mentaati kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan seperti itu dalam kitabnya Al-Mughni. Jadi urusan jihad itu bukan diserahkan kepada masing-masing orang, bukan. Tapi urusannya yang memegang adalah siapa? Pemerintah. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, Berikutnya kata beliau, tidak diperbolehkan bagi sebuah pasukan perang untuk berangkat berperang kecuali dengan izin siapa? Pemerintah. Dan ini jelas sekali dikatakan dari para ulama. Makanya kita perlu mengoreksi. Kita perlu mengoreksi diri. Terutama yang kaitannya dengan masalah jihad hujum. Hujum itu artinya adalah ofensif. Apa? Menyerang. Karena jihad itu ada dua. Ada jihad hujum alias nyerang. Ini biasanya adalah membuka wilayah baru. Membuka wilayah baru. Ada jihad namanya jihad defensif. Jihad mempertahankan diri. Ada ofensif, ada defensif. Dua jenis jihad. Ya. Yang pertama adalah ofensif, menyerang. Membuka wilayah baru. Pemerintah memerintahkan untuk menyerang wilayah anu. Setelah diberikan peringatan tentunya. Setelah didakwahi. Karena jihad itu tidak ujuk-ujuk. Ya. Jihad itu adalah merupakan sarana untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Jadi pertama kali disurati dulu. Disurati, diajak masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan juga oleh para sahabatnya. Di antaranya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ketika akan menaklukkan kota Elia. Kota Elia itu kota apa? Hah? Kota Elia. Tidak tahu. Masya Allah. Kiblatnya kaum muslimin kok tidak tahu? Hah? Mana? Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis? Palestine. Elia itu nama lainnya Baitul Maqdis. Nama lainnya Baitul Maqdis. Ketika Abu Ubaidah akan menyerang atau akan membuka kota Elia, kirim surat dulu. Kirim surat dulu kepada penduduk kota Elia. Ila sukani Elia. Surat ditujukan kepada para penghuni kota Elia. Dari kalangan rakyatnya maupun dari kalangan penguasanya. Min Abu Ubaidata Ibnul Jarrah. Dari siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Suratnya pertama kali apa? Fa inni ad'ukum. Sesungguhnya aku mengajak kalian untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau misalnya kalian tidak mau, kalau kalian tidak mau, fa aqirru alaina bil jizyah. Kalau kalian tidak mau, maka silakan bayar jizyah. Bayar jizyah. Kalau kalian tidak mau juga, baru kemudian alternatif yang ketiga, apa itu? Jihad. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung nyerang, tidak. Bahkan diajarkan kalau kita sudah mau nyerang, kok sampai di perbatasan kita mendengar ada suara azan dikumandangkan di tempat itu, maka suruh apa? Berhenti. Baru setelah diajak masuk Islam tidak mau, ditawari bayar jizyah tidak mau, baru kemudian kata Abu Ubaidah, fa inni sa'atikum birijalin hum hubbuhum lil mauti akbar. Mereka, kecintaan mereka, saya akan datang kalau kalian tidak mau masuk Islam. Juga tidak mau bayar jizyah, maka saya akan datang membawa pasukan yang terdiri dari orang-orang yang lebih mencintai kematian. Kecintaan mereka kepada kematian lebih besar dibandingkan kecintaan kalian kepada hidup. Yang akan dibawa pasukan yang lebih suka mati dibandingkan apa? Hidup. Arti, bukan maksudnya ngawur matinya, enggak. Maksudnya kecintaan mereka kepada kematian itu lebih besar daripada kecintaan kalian, wahai orang-orang Nasrani, terhadap kehidupan. Ini kan sudah menggetarkan ini. Baru dapat suratnya aja mereka udah gemetaran. Nah, betul, akhirnya kalah mereka. Karena mereka enggan untuk mengikuti dakwah. Jadi yang namanya jihad itu setelah ofensif menyerang, itu setelah adanya dakwah. Bukan ujuk-ujuk langsung nyerang, tidak. Ada peringatan sebelumnya, ada penawaran sebelumnya. Ya. Kalau setelah diserang, mereka kemudian minta perjanjian damai, gencatan senjata, diterima. Ya, seperti kejadiannya di kota Elia. Di Baitul Maqdis tadi, setelah mereka ditawari masuk Islam, tidak mau, disuruh bayar jizyah, tidak mau. Akhirnya mereka diperangi oleh Abu Ubaidah. Setelah terjadi sekian pertempuran, akhirnya mereka Tidak mau. Akhirnya mereka kalah terus. Dan minta untuk melakukan perdamaian. Kalau mereka minta melakukan perdamaian, ya diikuti. Nah, bukan las kakek ngomong. Wis. Tidak. Bahkan saat itu, para penduduk kota Eli, ya, saat itu orang-orang Nasrani, mereka itu minta syarat. Minta syarat. Tuh, bayangkan kan? Sudah minta damai, minta apa? Syarat pula. Kalau sekarang, wis rusak syarat-syaratan. Bom bayangin orang gelem. Tidak. Apa syaratnya? Syaratnya yang menandatangani perjanjian dari kaum muslimin adalah harus khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab. Itu syaratnya. Bayangkan. Jadi Umar suruh datang dari kota Madinah kemana? Ke Palestina. Itu syaratnya. Apakah gengsi? Enggak. Umar datang. Umar datang dari mana? Dari Madinah menuju ke Palestina untuk menandatangani perjanjian tersebut. Ya. Diceritakan bahwasanya ketika mendapatkan surat dari Abu Ubaidah tentang perkembangan kondisi di kota Elia, saat itu Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Kata Utsman bin Affan, kamu datang sendirian saja. Umar, kamu datang sendirian saja. Enggak usah bawa pasukan. Karena kalau kamu bawa pasukan, nanti membuat orang-orang Nasrani di kota Elia itu gumede. Gumede itu apa? Besar, besar kepala. Wow, ini kami itu terhormat. Makanya didatangi pasukan besar. Pada Utsman enggak usah. Kata Ali, enggak. Kata Ali, enggak, Umar, kamu bawa pasukan. Siapa tahu pasukan kamu itu dibutuhkan untuk bala bantuan buat pasukannya Abu Ubaidah. Setelah mendengarkan paparan dari para sahabatnya, akhirnya Umar Ibn Khattab mengambil pendapatnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Datang ke sana, mendekati kota Elia, Umar di hadapannya ada tanah yang becek, ada kubangan air. Akhirnya Umar turun dari ontanya, dari kudanya atau dari ontanya. Turun karena kubangannya itu agak dalam, akhirnya Umar copot sepatu, copot sandal. Sandalnya ditenteng, kemudian sambil bawa apa? Onta. Tenteng sambil bawa onta. Abu Ubaidah ngelihat dari perbatasan, di sana sudah ada Abu Ubaidah berserta panglima yang lainnya, Khalid bin Walid dan yang lainnya. Kemudian juga ada orang-orang Nasrani, pembesar-pembesarnya orang Nasrani di sana. Abu Ubaidah dari kejauhan melihat, wah, Umar turun dari keledai. Sambil nenteng, sandal, berjalan di tanah, becek, sambil bawa unta. Ini khalifah, ini presiden, masa bawa kayak gini? Akhirnya langsung Abu Ubaidah cepat-cepat mendatangi siapa? Berarti Umar. Kata Abu Ubaidah, ya Umar, wahai Umar, sesungguhnya pada hari ini kamu telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sangat hina di mata orang-orang Nasrani. Begitu mendengarkan perkataannya Abu Ubaidah, langsung Umar berkata, Allah, lau ghairuka yaquluha ya Abu Ubaidah. Subhanallah, kalau bukan kamu yang ngomong Abu Ubaidah. Kalau bukan kamu yang ngomong Abu Ubaidah, misalnya sudah dia apa? Dari pukul sama Umar. Kalau bukan kamu yang ngomong Abu Ubaidah. Terus kenapa wahai Umar? Kenapa kamu tetap seperti itu juga? Kata Umar Ibn Khattab, innakum kuntum adhallan nasi wa ahqaran nasi wa aqallan nas. Ketahuilah wahai Abu Ubaidah, kalian dahulu. Kalian di sini maksudnya siapa? Kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian dahulu adalah orang yang paling hina. Orang yang paling sedikit, orang yang paling rendah. Karena memang orang Arab Badui dahulu itu tidak diperhitungkan sama sekali. Yang ada saat itu adalah dua kekuatan besar adikuasa. Siapa? Romawi dan Persia. Ya, Romawi dan Persia. Jadi orang Arab itu mungkin di peta aja mungkin enggak ada mungkin menurut mereka gitu loh. Menurut mereka enggak ada. Ini orang yang enggak teranggap, orang Badui yang kerjanya cuma saring perang di antara mereka, ribut sendiri. Innakum kuntum adzallan nas wa akharan nas wa aqallan nas. Kalian dahulu adalah orang yang paling rendah, yang paling hina, yang paling sedikit. Fa'azzakumullahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kalian dengan Islam. Jadi baca sejarah, lihat sejarah kalian dahulu. Kalian ini jadi mulia karena apa? Karena Islam. Wa mahma tabghuna al-izzata bighairihi adzallakumullah. Seandainya kalian wahai umat Islam mencari izzah. Apa izzah tadi? Mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian kembali. Nasihat dari siapa? Umar ibn Khattab. Akhirnya betul, Umar jalan, ya biasa aja, jalan aja. Kemudian menandatangani perjanjian, selesai. Akhirnya orang-orang di penduduk Elia hidup dalam keadaan damai. Artinya ini setelah melalui peringatan. Ini jihad ofensif. Nah, jihad yang ofensif ini berdasarkan ijma' para ulama harus izin dari siapa? Pemerintah. Kalau jihad defensif, ujuk-ujuk diserang. Kalau dadakan minta izin sama pemerintah padantong, manusianya pada terbunuh, maka saat itu kata para ulama tidak perlu saat itu minta izin kepada pemerintah, mereka segera angkat senjata. Jadi beda. Beda antara dua jenis jihad ini. Nah sekarang makanya banyak orang yang tidak paham. Ini jihad yang mana? Lah sing penting jihad. Sing penting jihad. Jihad itu ada aturannya. Kalau jihad tidak sesuai aturan, maka bisa jadi tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Justru akan mendapatkan dosa. Pemerintah mana Ustaz yang menegakkan jihad di zaman kita ini? Katanya jihad pakai pemerintah. Bendera pemerintah mana Ustaz? Wong pemerintah kita tidak menunaikan jihad. Itu kan alasan sebagai orang. Terus kalau enggak jihad ya sudah, kita jihad sendirian saja. Jawabannya, pemerintah manakala tidak menunaikan jihad karena apa? Karena tidak mau jihad sama sekali atau karena kelemahan kekuatan mereka? Kalau karena kelemahan kekuatan mereka, musuh sudah jauh lebih canggih, persenjataannya, tenaganya lebih banyak, sedangkan kaum muslimin persenjataannya sedikit, tidak memadai, dan jumlah mereka juga sedikit, belum lagi iman mereka masih jauh dari potret keimanan ideal, maka saat itu kalau seandainya tidak menunaikan jihad, maka mereka termasuk orang-orang yang dikategorikan orang lemah, dan itu tidak berdosa untuk tidak melakukan jihad. Dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dari Al-Quran dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 91. At-Taubah ayat berapa? 91. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisa ala du'afai. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. Tidak ada dosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa bagi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit atau orang-orang yang tidak punya duit untuk biaya pergi jihad. Kata Allah SWT, laisa alaihi junah. Ya, tidak berdosa mereka itu. Idza nasahu lillahi wa rasulihi, seandainya mereka berlaku ikhlas untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya betul-betul mereka itu betul-betul jujur, tidak mampu betul-betul tidak mampu, bukan karena dia mampu kemudian karena takut mati, bukan. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisah turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman untuk memerangi siapa? Nabi Isa. Untuk membunuh siapa? Dajjal. Di dalam hadis tentang kisahnya turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, disebutkan tentang kejadian di antara rentetan peristiwa tersebut, disebutkan akan keluar bangsa namanya Ya'juj dan siapa? Dan Ma'juj. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fabainama huwa kadzalika idz auha Allahu ila Isa. Manakala Nabi Isa dalam keadaan demikian, maka Allah memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Sesungguhnya aku, wahai Isa, akan mengeluarkan sekelompok hamba atau orang-orang. Yang mana orang-orang ini tidak ada seorang pun yang punya kekuatan untuk memerangi mereka. Yang dimaksud adalah Ya'juj dan Ma'juj. Karena mereka jumlahnya banyak sekali. Dan fisik mereka itu luar biasa kuatnya. Maka diwanti-wanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa. Sebentar lagi aku akan mengeluarkan orang-orang yang tidak mungkin bisa dihadapi oleh orang manapun juga. Artinya ini kekuatan super. Apa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Faharriz ibadi ila tur. Maka bawalah hamba-hambaku ini untuk berlindung ke bukit Tur. Ya. Jadi diperintahkan oleh Allah Nabi Isa supaya membawa orang-orang yang beriman berlindung. Kemana? Ke bukit. Bukan, sudahlah nekat aja sana. Ketemu sama orang Ya'juj dan Ma'juj. Ya jadi apa? Jadi perkedel. Karena mereka banyak banget. Sedangkan saat itu kaum muslimin sedikit. Makanya Allah mengajarkan supaya silakan kamu berlindung. Ya. Tidak menghadapi mereka. Kemudian setelah mendapatkan wahyu tersebut, yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Setelah Allah memberikan pesan dan wahyu seperti itu, baru kemudian Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj yang keluar dan turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Jadi menyemut mereka dari tempat yang tinggi datang semuanya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi di sini dalam hadis ini Allah mempertimbangkan kemampuan. Ya. Jadi secara manusiawi kita perlu ukuran. Jadi bukan yang namanya jihad itu bukan modal nekat atau modal dengkul. Ya, sing penting duwe dengkul maju tidak. Ya. Tidak. Jadi Allah di sini mengajarkan supaya kita juga berikhtiar secara manusiawi. Jumlah kita tidak sebanding dengan jumlah mereka. Persenjataan kita tidak sebanding dengan persenjataan mereka. Manakala kita saat itu tidak melakukan jihadnya. Bukan karena kita takut mati. Tapi karena ketidakmampuan kita secara manusiawi. Tidak sepadan kekuatannya dengan mereka. Maka saat itu kata Allah dalam Al-Quran tadi. Tidak berdosa. Jadi ini jawaban buat pertanyaan yang tadi mungkin dilontarkan. Yang terakhir, ibadah apa? Ibadah apa? Haji. Ibadah haji. Mengenai ibadah haji ini juga perlu untuk dilakukan lewat siapa? Pemerintah. Apalagi di zaman kita ini. Ada enggak orang yang bisa berhaji tanpa jalur pemerintah? Ada. Ada, Haji Nunut. Nah, pernah tahu Haji Nunut? Pernah dengar Haji Nunut? Ini tahun kejadian tahun berapa saya lupa ini. Ada jamaah haji dari Jombang. Dia itu menyelinap. Dia tidak punya paspor. Tidak pernah daftar di bank. Tidak pernah nabung. Tidak pernah apa. Tapi dia nyelinap masuk ke rombongan jamaah haji. Naik ikut pesawat Garuda. Dan itu tidak ketahuan. Ketahuannya ketika sudah sampai mana? Sudah sampai Jeddah. Sudah sampai Jeddah kan mau tidak mau harus diperiksa paspornya. Sampai di sana kok tidak punya paspor. Kok bisa sampai Jeddah? Ini namanya Haji Nunut. Nah, cuma itu saja mungkin dalam sejarah. Yang lainnya mesti lewat apa? Pemerintah. Nah, memang sudah hubungannya sekarang sudah hubungan antar negara, ya. Maka sulit kalau kita tidak berangkat melalui pemerintah. Apalagi memang para ulama kita sudah menjelaskan dari dulu, bahkan itu sudah berdasarkan ijma, sebagaimana diceritakan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, beliau berkata, "Adraqnal ulama'a fi jami'il amsar." Kami telah bertemu dengan para ulama di seluruh wilayah, di seluruh negeri. Ini yang berkata Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim. Beliau berdua berkata, kami telah bertemu dengan ulama di seluruh negeri. Hijazan, di negeri Hijaz, atau di negeri Irak, atau di Mesir, atau di Syam, atau di Yaman. Wa kana min madhhabihim, di antara keyakinan seluruh ulama tersebut, nuqimu fardhal haji ma'a immatil muslimina fi kulli dahrin wa zamanin. Di antara keyakinan para ulama tersebut, kita menunaikan ibadah haji beserta pemerintah kaum muslimin di setiap waktu dan zaman. Berarti ini sudah berdasarkan apa? Ijma. Maka ya, enggak usahlah nyoba-nyoba jadi haji. Nunut itu enggak usah. Ya. Sudah, kalau memang belum punya duit ya nunggu sampai ada duitnya. Kalau sampai mati ternyata duitnya enggak terkumpul-kumpul, ya insyaallah niatnya jenengan itu sudah dicatat oleh siapa? Oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang berhaji. Lebih mulia dengan apa? Lebih mulia dengan niatnya. Yang dia itu sebenarnya kalau punya duit saja dia langsung berangkat. Cuman karena tidak punya duit, dia sudah nabung sehari 100, 100, 100. Kapan dia terkumpul? Tapi dia sudah berusaha, sudah ada ikhtiar. Ya. Setiap melihat ada berita tentang ibadah haji, melihat ada orang yang tawaf, itu rasanya, itu hatinya, itu terenyuh, nangis, terhibah. Gimana caranya supaya saya bisa sampai sana? Tapi ya, karena usaha riahnya tidak punya. Bisa jadi mereka ini lebih mulia dibandingkan orang-orang yang sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah. Bisa jadi, tapi belum tentu. Belum tentu. Saya cuma mengatakan bisa jadi. Dengan apanya? Dengan keikhlasannya, dengan keinginannya. Andaikan saya punya uang, saya akan berangkat. Ini masalah haji. Terakhir, kaitannya dengan antara rakyat dengan penguasa, perkataan Imam Ahmad, wa qismatul fai'i, di paragraf nomor 30, wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ilal a'immati madin. Pembagian fai' dan perealisasian had tetap dijalankan oleh para penguasa. Laisa li ahadin an yat'ana 'alaihim, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mencela, wala yunazi'uhum, atau menyelisih mereka. Ini pembahasan terakhir masalah pembagian fai, ya, yaitu pembagian harta rampasan, ya, ketika berjihad, dan juga masalah had. Had itu apa? Apa had? Had itu adalah hukuman yang sudah ditentukan jenisnya. Misal di dalam Islam, kalau mencuri hukumannya apa? Potong tangan. Itu namanya had. Itu namanya had. Ini bahasa Arab. Ha dal. Ya, haddun. Jamaknya hududun. Ya. Mencuri dipotong tangannya. Tapi ada aturannya. Ya, bukan sembarang mencuri. Ya. Bukan mencuri 100 perak kemudian dipotong. Enggak. Ada batas ininya. Ada batas minimalnya. Berapa orang itu bisa dipotong tangannya karena mencuri. Kemudian berzina. Berzina itu dibedakan. Kalau sudah menikah, hukumannya apa? Rajam. Kalau belum menikah, hukumannya dicambuk berapa kali? 100 kali. Ini namanya had. Yang berhak untuk menjalankan had itu siapa? Pemerintah. Jadi yang namanya had itu yang berhak untuk menerapkannya adalah pemerintah. Makanya Al-Hasan Al-Basri beliau pernah berkata, arba'atun ila sultani. Ada empat hal yang merupakan wewenangnya pemerintah. Az-zakatu, yang pertama zakat, yang kedua salat, yang ketiga had. Apa tadi had? Hukuman yang sudah ditentukan bentuknya. Wal qadha, dan juga masalah peradilan. Makanya para ulama itu berijma, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi ketika beliau menafsirkan firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2. Dalam surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka 100 kali cambukan. Di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya kata para ulama, kalau 100 kali cambukan itu janinnya biasanya akan apa? Akan gugur. Biasanya kalau dicambuk 100 kali janinnya akan gugur, sehingga tidak lahir seorang bayi yang di luar nikah. Itu di antara hikmahnya. Tapi bukan berarti kemudian boleh bagi seorang wanita untuk menggugurkan kandungan sendiri. Pergi ke mana? Pergi ke dokter-dokteran atau dokter yang tidak setia dengan janjinya. Sebenarnya mereka juga ada janji setia ketika akan diangkat jadi dokter, tidak boleh untuk melakukan praktek-praktek seperti itu. Tidak boleh menggugurkan, karena itu adalah nyawa. Tapi ketika dijalankan praktek ini, yaitu praktek dicambuk, itu biasanya akan gugur dengan sendirinya. Sehingga wanita itu akan kembali menjadi suci. Nah, yang berhak untuk melakukan, mengeksekusi orang-orang yang berzina dengan hukuman tadi adalah siapa? Pemerintah. Kata Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, la khilafa, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Annal mukhatab bihadzal amri bil jaldi al imamu wa man naba anhu. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa orang yang dimaksud untuk menjalankan hukuman apa tadi? Cambuk, yang dimaksud mukhatabnya adalah siapa? Pemerintah. Atau orang yang mewakili pemerintah. Tidak ada perbedaan. Jadi yang diperintahkan oleh Allah, cambuklah. Maksudnya yang suruh nyambuk itu siapa? Pemerintah. Kenapa? Kata para ulama, kalau misalnya itu diserahkan kepada rakyat, yang terjadi adalah suasana yang chaos. Seperti kejadian yang sering saya ingatkan adalah kejadian di mana? Di Banyuwangi, ketika sedang ada kasus dukun santet. Saat itu saya masih SD kalau tidak salah. Atau sudah setelah lulus SD. Jadi kasus dukun santet. Memang di dalam Islam itu yang namanya tukang sihir. Yang namanya tukang sihir itu hukumannya adalah dibunuh. Tukang sihir itu hukumannya dibunuh. Dukun itu hukumannya dibunuh. Tapi kan kembali, itu kan termasuk had. Yang berhak untuk menunaikan, mengeksekusi siapa? Pemerintah. Nah, saat itu di Banyuwangi, kasus dukun santet itu, setiap ada berita fulan dukun santet, langsung gemeridik. Orang-orang bunuh. Ada berita lagi, dukun santet langsung datang, bunuh. Padahal bisa jadi ada di antara mereka yang bukan dukun santet. Mungkin ada di antara mereka yang dukun pijet. Atau dukun bayi. Beritanya cuma sampai dukun gitu aja. Tidak diperinci ini dukun apa. Kan kasihan. Dukun bayi suka bantu orang malah dibunuh. Dukun pijet suka bantu kita malah dibunuh. Dan terjadi pula karena berdasarkan sentimen. Ada orang yang ada orang yang mengail ikan di air keruh, memanfaatkan saat itu yang punya musuh. Kan biasa ada orang punya permusuhan, permasalahan dagang, permasalahan bisnis, permasalahan apa, permasalahan keluarga, permasalahan pacar atau apa. Maka mudah saja ingin membunuh, tinggal disebarkan isu, ya, tuh fulan itu dukun santet. Nah, yang namanya orang dalam keadaan fitnah kan mudah sekali tersulut. Ya. Akhirnya banyak orang-orang yang sebenarnya bukan dukun jadi korban. Itu manakala yang namanya had itu diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada person dari rakyat. Jadi ini semuanya adalah aturan-aturan dalam Islam yang seandainya diterapkan maka akan terjadi keamanan, ketentraman di suatu negara insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Ada syubhat yang mengatakan, katanya Islam datang tanpa paksaan dan secara ikhlas. Namun kenapa zaman Rasulullah SAW orang kafir dan Nasrani dipaksa masuk Islam? Jika tidak mau, maka diperangi. Apa yang kita berikan untuk menjawab syubhat ini? Siapa bilang dipaksa? Kan sudah dibilang sama mereka. Supaya masuk Islam, kalau tidak mau, supaya bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, mereka akan dilindungi. Peribadatannya akan dilindungi. Kalau kita membaca sejarah ya, kalau kita betul-betul membaca sejarah, ini mungkin orang enggak baca sejarah ya. Mungkin orang enggak baca sejarah. Kota Elia, Baitul Maqdis, setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, orang Nasrani beribadah seperti biasa. Dan mereka tidak dipaksa dan mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Orang kaum muslimin sholat di mana? Di masjid, orang-orang Nasrani sholat di gereja, biasa. Bahkan itu adalah salah satu sarana untuk mengenalkan keindahan Islam kepada mereka. Dan banyak setelah mereka tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, banyak kemudian di antara mereka yang masuk Islam secara sukarela. Karena melihat kaum muslimin ternyata praktiknya begitu baik. Kaum muslimin saat itu prakteknya baik sekali, ya, adil, ya, jujur. Kalau jual beli dia jujur, kalau ngutang dia bayar saat itu. Kalau sekarang ya, jangankan seorang muslim, orang yang sudah ngaji aja bayar utang sulit banget. Katanya besok, terus katanya lusa, terus katanya bulan depan. Terus dikejar, begitu dikejar, tidak bayar-bayar, akhirnya insya Allah nantilah saya bayar di akhirat. Kayak pahalanya banyak aja. Bayar di akhirat, saya enak dewe. Tidak. Makanya saat itu betul. Ini tidak benar ini. Ini kata-kata seperti ini tidak benar. Silakan ada yang lain, pertanyaan yang lain. Ya. Apa? Tidak masalah. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana dengan adanya panitia zakat itu dikatakan tadi bukan amil. Terus kita kesulitan juga untuk bagi-bagi sendiri. Kita mengatakan tadi kan boleh bikin panitia zakat itu boleh. Tapi mereka itu tidak dinamakan sebagai amil. Ini salah kaprahnya tuh di sini. Jadi that panitia zakat itu tidak apa-apa. Bikin panitia zakat fitrah enggak apa-apa, enggak masalah. Cuman di situ lebih ditonjolkan sisi sosialnya, alias lebih banyak tenaga sukarelanya. Setahun sepisan, Be, ya. Setahun sepisan bantu orang lain, ya. Apa susahnya? Kalaupun Anda miskin, ya insya Allah Anda akan mendapat bagian. Jadi, jangan dipahami dari keterangan tadi, kita tidak boleh bikin apa? Panitia zakat fitrah boleh-boleh saja, cuman bukan kapasitasnya sebagai siapa? Amin. Ada yang lain? Perbedaan pendapat mengenai ukuran sah. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan 2, berapa? 2,3 apa ya? Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo. Itu bagaimana? Kalau masyarakat sudah terbiasa 2,3, tahu-tahu ada pendapat berapa? 3 kilo. Itu bagaimana? Perbedaan seperti ini itu tidak masalah, fleksibel. Karena apa? Karena sok itu adalah ukuran. Sok itu ukuran bukan seperti kilogram. Sok itu ukuran ada wadah. Wadah yang itu ada pada zaman siapa? Ada pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga para ulama, jangankan sekarang. Sekarang itu sudah berapa abad? Sudah 14 abad. Ya. Jangankan sekarang 14 abad. Lawang mulai dari abad kedua, ketiga Hijriah saja, itu para ulama sudah berbeda pendapat. Padahal mereka lebih dekat zamannya dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Kalau sekarang kita soknya sok siapa? Ada orang ngaku ini soknya Kanjeng Rasul. Sudah tidak ada soknya Rasul SAW. Itu ente beli sok di kota Madinah. Ya. Itu bukan soknya Rasul SAW. Itu sok yang dibikin oleh orang Madinah. Ya. Oleh para pengrajin sok. Bukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau misalnya kemudian ada perbedaan, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,3, ada yang mengatakan 3, itu tidak masalah. Tidak masalah untuk mengambil salah satu dari pendapat ini dan tidak perlu memaksakan. Ya. Tidak perlu memaksakan satu pendapat kepada yang lainnya. Kalau sudah ada yang membayar 2,5 atau 2,3 dan ini berdasarkan pendapat sebagian ulama dan pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak masalah. Dan tidak perlu merasa khawatir kurang sah. Tidak perlu. Dan ini juga termasuk fikih, ya. Termasuk fikih di dalam menyebarkan atau mengajarkan suatu pendapat. Ya. Apalagi dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah-masalah ahkam, halal haram. Ya. Kalau masalah seperti ini, kita akan menyebarkan suatu pendapat yang baru di suatu daerah. Kita lihat dulu, apakah ini pendapat yang sebelumnya ini punya argumen. Kemudian kalau misalnya kita sebarkan pendapat yang baru ini, apakah akan menimbulkan polemik, akan menimbulkan fitnah, gejolak di masyarakat. Ini perlu dipertimbangkan. Jadi ada perkataan Imam Syatibi rahimahullah yang sangat baik. Ya. Ketika kita akan menyebarkan suatu pemahaman pertama kali, ilmu. Ya. Ketika kita akan menyebarkan ilmu, ada minimal ada 4 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus dudukkan apakah itu sesuai syar'i atau tidak. Apakah pendapat itu sesuai syar'i atau tidak? Kalau ternyata sudah sesuai syar'i, maka langkah yang kedua, kata beliau adalah kita pertimbangkan. Apakah kira-kira itu bisa diterima, bisa difahami oleh masyarakat? Apakah bisa difahami oleh masyarakat atau tidak? Kalau misalnya kira-kira ini bisa difahami oleh masyarakat, maka yang ketiga, langkah yang ketiga dipertimbangkan. Kalau ini disebarkan di masyarakat akan menimbulkan gejolak atau fitnah atau tidak. Ini langkah yang keberapa? Yang ketiga. Kalau misalnya tiga langkah ini sudah diambil. Yang pertama, sesuai dengan syar'i enggak? Sesuai dengan syar'i. Yang kedua, bisa ditangkap enggak oleh siapa? Oleh otaknya orang-orang. Bisa. Yang ketiga, akan menimbulkan fitnah enggak? Tidak. Baru kemudian langkah yang keempat. Langkah yang keempat kata beliau, pemahaman tersebut akan disebarkan di kalangan tertentu saja atau di khalayak umum. Karena ada sesuatu yang kalau dilontarkan di khalayak umum akan menimbulkan fitnah juga. Yang bisa memahami adalah orang-orang yang sudah belajar ilmu agama mumpuni. Sebagian orang jamaah pengajian. Kalau memang hanya bisa dipahami oleh khalayak khusus saja, maka satu tidak boleh disebarkan secara umum. Itulah 4 hal yang perlu diperhatikan. Jadi orang punya pemahaman, punya baru baca wacana tentang sesuatu pendapat. Jangan langsung berwacana dilontarkan ke semua orang. Perlu ada pertimbangan-pertimbangannya. Ini imam yang mengatakan seperti ini. Dan ini berdasarkan kajian-kajian ilmu syar'i. Dilandaskan di atas nas dari Quran dan hadis Nabi SAW. Maka tidak sembarangan, tidak mudah-mudah. Ya, manakala kita membaca sesuatu langsung diflorkan tidak. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi disebutkan. Zakat penghasilan yang kebanyakan orang-orang mendapat gaji setiap bulan. Kemudian dipotong 2,5% per bulannya sebagai zakat penghasilan. Itu bagaimana? Ini biasa diistilahkan dengan zakat profesi. Biasa diistilahkan dengan zakat apa? Profesi. Zakat profesi ini sesuai dengan aturan yang diatur oleh sebagian ahli ilmu di zaman ini. Ini kalau diruntut dalilnya itu tidak kuat. Kalau diruntut dalilnya tidak kuat dan tidak ada praktek yang bisa menguatkan ini dari kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ada yang namanya profesi ya sama penghasilan zakat mal dihitung setelah 1 tahun dan kalau sudah sampai nisab. Bukan dihitung tiap bulan. Kalau mau tiap bulan ya namanya bukan apa? Bukan zakat, tapi itu adalah sedekah biasa. Jadi mungkin ada yang mengatakan Ustaz pegawai kan belum ada pada zaman Nabi SAW. Makanya tidak ada zakat profesi. Karena pegawai, jabatan pegawai, PNS. PNS itu tidak ada pada zaman Nabi SAW. Iya. Kalau istilahnya PNS memang tidak ada. Dicari di hadis tidak ada istilah PNS. Tapi yang mirip dengan PNS ada pada zaman Nabi SAW. Yaitu para petugas pegawai yang ditugasi oleh pemerintah saat itu untuk ngurusi zakat, untuk ngurusi baitul mal, untuk ngurusi macam-macam. Bahkan sebagai gubernur sudah ada pada zaman para sahabat Nabi SAW. Ya, ditugaskan jadi gubernur ini jadikan sebagai tukang tulis, sekretaris, sudah ada. Tapi tidak ada aturan untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka 2,5%. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak perlu diadakan. Kalau mau setiap bulannya, maka keluarkan itu dengan niat sebagai apa? Sebagai sedekah biasa, bukan sebagai zakat. Zakat mal itu ada aturannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Dan mereka mengkiaskan, menganalogikan ini seperti petani. Kalau petani, petani itu seberapa sih penghasilannya? Mereka dikenai zakat. Dong kita yang PNS masa tidak dikenai zakat. Jadi kata mereka dianalogikan dengan petani. Ketika dianalogikan dengan petani, ukurannya juga tidak menyesuaikan dengan petani. Kalau petani berapa? Berapa? 10 atau 5 dari penghasilan panen. Ya. Sekarang mereka pakainya berapa? 2,5. Hanya tidak konsisten. Nah, katanya mau analogi dengan petani. Kok keluarnya berapa? 2,5. Lebih kecil dari siapa? Petani. Artinya tidak konsisten. Dari sini aja kita sudah bisa menangkap. Ya. Sudah bisa menangkap bahwasanya itu memang tidak kuat pendapat situ. Itu pendapat kurang kuat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada pertanyaan yang kasusnya ini kasus harus studi kasus ya. Harus studi kasus maka mohon maaf tidak bisa saya jawab di depan umum. Tidak bisa saya jawab di depan umum. Bisa langsung bertanya ke saya insyaallah di sini atau lewat telepon. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.